Sahabat Indonesia yang super. Ada yang mengundang senyum setiap kali harta para calon presiden dan wakil presiden dipampangkan di televisi. Yang menarik perhatian saya adalah kata-kata harta sebelum menjabat. Berarti ada rencana perubahan setelah menjabat. Padahal tidak ada kepemimpinan Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto yang sangat saya hormati. Tidak ada kepemimpinan yang bisa efektif kalau didasari oleh kejujuran yang cacat. Apakah rencana Bapak Pak Wiranto untuk membudayakan kejujuran di seluruh kehidupan bangsa ini yang dimulai dari organisasi yang Bapak pimpin, yaitu pemerintah? Silakan. Memang bagi saya dan Pak Wiranto juga, kejujuran adalah modal yang utama. Di samping ketulusan, kejujuran ketulusan hampir sama gitu, kan? Dan juga bekerja keras. Jadi bagi kita semua, karena kita ingin juga seluruh masyarakat jujur. Kalau kita tidak jujur, tentu sulit sekali mengajak orang yang jujur. Betul. Ya. Karena itulah, itu adalah hal yang sangat utama dalam menjalankan pemerintahan bangsa ini. Betul. Terima kasih, Pak Yusuf Kalla. Filsafat dari program kami di Golden Ways ini adalah kesetiaan kepada yang benar. Ya. Itu definisi kami bagi integritas. Nah, setia pada yang benar tadi telah Bapak garis bawahi mengenai kesetiaan kepada pasangan hidup kita. Ya. Bahwa orang yang bisa mengkhianati istrinya akan mengkhianati siapapun. Nah, tolong cerahkan kami Bapak, di dalam kehidupan kami kita tahu bahwa kepala keluarga itu de jure suami, de facto istri. Nah, cerahkan kami mengenai kepemimpinan keluarga yang selalu di belakang pribadi yang super seperti Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto. Selalu ada wanita yang memungkinkan tercapainya kualitas itu. Share with us, Bapak. Ya, kita sependapat. Dan memang bagi saya juga pengalaman, di belakang kita semua ada ibu kita yang memberikan contoh teladan dan juga membentuk jiwa kita. Ada istri kita yang tentu hidup kita berdampingan dan sekeluarga secara bersama membangun keluarga. Karena itu bagi saya istri tentu mengurus internal keluarga total, ya. Saya tentu kita sependapat itu. Jadi mengurus keluarga khususnya internal, kita mengurus hal-hal yang berhubungan dengan profesi kita, melaksanakannya tentu super. Dan arah kadang-kadang keluarga ditentukan oleh istri kita, walaupun kita juga bersama-sama mengaturnya. Super sekali. Ya, Wiranto. Masalah wanita. Mau apa lagi? ada satu pepatah bahwa sorga di telapak kaki ibu. Ya. Ibu seorang wanita. Ya. Bukan telapak kaki bapak, kan begitu kan? Artinya betapa mulianya seorang ibu, seorang wanita. Betul. Nah, dalam kehidupan yang kami jalani, ibaratnya mesin, maka wanita yang mendinginkan mesin itu. Tatkala mesin terlalu panas, kalau dipanaskan lagi meledak. Maka si ibu ini selalu mendinginkan mesin, bisa berfungsi lagi, panas lagi, didinginkan lagi. Jadi ada keserasian dalam kehidupan berumah tangga yang hubungannya dengan pengabdian kepada masyarakat. Super sekali. Jadi tiga wanita yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Ibu kita, istri kita, anak perempuan kita. Super sekali. Nah, bangsa Indonesia membutuhkan satu undangan dari pemimpin yang hatinya